الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Thumma tarakahu muttafaqun alaih. Wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Hadis yang 302, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, melakukan kunut. Beliau melakukan kunut selama satu bulan. Ba'da ruku', dan kunut itu ditunaikan setelah ruku'. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Yad'u ala, yaitu mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan terhadap ahya'i min ahya'in min ahya'il Arab, terhadap salah satu suku dari suku-suku Arab. Thumma tarakahu, kemudian beliau meninggalkan kunut, artinya tidak lagi berkunut. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Daruqutni dan yang sejenisnya dari sisi yang lain, wa zada, ia menambahkan, wa amma fi subhi, adapun pada subuh, salat subuh, falam yazal yaqnutu, tidaklah beliau berhenti berkunut, hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Qala wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Anas pula, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu, ya, tidaklah melakukan kunut, illa, kecuali, idza da'a liqaumin, kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi satu kaum. Au da'a ala qaumin, atau mendoakan kejelekan terhadap kaum, satu kaum. Shahahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Diperhatikan di situ, da'ali itu artinya mendoakan kebaikan. Kalau da'ala itu mendoakan kejelekan. Bedanya li dan ala. Qala wa an Sa'd ibn Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis dari Sa'd bin Tariq al-Asja'i, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia menyatakan, qultu, saya berkata, li abi, kepada ayahku, ya abati, wahai ayahanda, innaka, sesungguhnya engkau, qad shalaita, engkau pernah sholat, khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, demikian juga engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, ketika Abu Bakar jadi khalifah. Wa Umar, demikian juga engkau pernah sholat di belakang Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa Uthman, demikian juga engkau pernah sholat di belakang Uthman. wa Aliin, dan demikian juga engkau ya, pernah sholat di belakang Ali. Afakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka itu mengerjakan kunut pada sholat subuh? Qala, maka jawab ayahnya, ayyu bunayya, wahai anakku, muhdatsun, perbuatan itu adalah muhdats yang diada-adakan. Rawahul khamsa illa Abu Dawud, riwayat yang imam sunan yang lima kecuali Abu Dawud. Riwayat imam yang lima kecuali Abu Daud. Hadithil ahadith fi mawdi'il qunut fi shalah. Hadis-hadis tersebut, hadis-hadis di atas yang tadi dibaca, bertemakan terkait dengan permasalahan qunut. Qunut di dalam salat. Wal qunut lahu 'iddatul ma'an. Qunut itu terdiri dari beberapa makna. Memiliki beberapa makna. Arti kunut, ya, arti kata kunut memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian pertama tentang kunut. Qala fayuradu bil kunut, ini kata Syekh Saleh Al Fauzan, hafizahullah taala. Fayuradu bil kunut, yang dimaksud dengan kunut tulul qiyam, yaitu berdiri lama. Yang dimaksud kunut artinya berdiri lama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang-orang musyrik itu atau orang-orang yang sholat malam, yaitu berdiri lama pada waktu malam, sajidan, ia pun bersujud, wa qa'iman, ia pun berdiri, yahzarul akhirah, ia takut siksa hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan ia pun mengharapkan rahmat Rabbnya. Kalimat qanita, qanitun di dalam ayat tersebut artinya tulul qiyam. Pengertian yang kedua, wayutlaqul kunut. Pengertian kunut dimutlakkan kepada pengertian wayuradu bihi sukut anil kalam, yaitu maknanya as-sukut anil kalam, diam ya, dari pembicaraan. Artinya tidak melakukan pembicaraan, diam. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 238. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillah, dan mereka berdiri karena Allah. Qanitin. Makna qanitin di sini adalah as-sukut anil kalam, dalam keadaan mereka diam. Berdiri karena Allah, mereka berdiri, mereka sholat malam karena Allah, dan mereka qanitin, diam, tidak bicara ya. Mereka berdiri untuk sholat karena Allah dan mereka diam. Wa qad marra ma'ana, sungguh ya, kita telah melewati pembahasan tentang ayat ini fil hadis, di dalam pembahasan hadis yang lalu. Annahum kanu fi awalil Islam, sesungguhnya para sahabat di awal-awal Islam, di awal-awal Islam itu datang, yatakallamuna fis shalah, mereka itu boleh berbicara di dalam salat. Mereka boleh berbicara di dalam salat. Yukallimur rajulu min man bijanibihi, seseorang boleh berbicara kepada orang yang di sampingnya. Hatta nazala Allah Ta'ala, sampai kemudian turun ayat, turun firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan mereka orang-orang yang berdiri menunaikan salat karena Allah, qanitin, mereka diam. Qala fa umirna bisukut, maka qanitin ayat ini memerintahkan, fa umirna, memerintahkan kepada kami, bisukut, untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan melarang kami untuk berbicara. Itu pengertian yang kedua tentang kunut, artinya diam, tidak berbicara. Pengertian yang ketiga, wa yutlaqul kunut. Al-kunut, pengertian kunut secara mutlak, wa yuradu bihil khudu wal inqiyad, yaitu bersikap tunduk dan patuh li amrillahi, kepada perintah Allah, wa hukmihi, dan kepada hukumnya. Kama fi qawlihi subhanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka menjadikan pada Allah, yaitu mereka mengatakan Allah mengambil anak, Allah memiliki anak. Subhanahu, maha suci Allah, ballahu, bahkan Allah memiliki, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullu lahu qanitun, semuanya kepada Allah qanitun. Maknanya qanitun, tunduk dan patuh. Semuanya kepada Allah tunduk dan patuh. Surat Al-Baqarah 116. Fal qunut fi hadhil ayah, kunut di dalam ayat ini, al-muradud bihi, yang dimaksud adalah al-inqiyadu wal khudu', ya, yaitu tunduk dan patuh. Li awamirillahi al-kauniyah, yaitu kepada perintah-perintah Allah yang bersifat kauniyah. La syar'iyah, bukan yang sifatnya syar'iyah. Amma syar'iyatu, adapun yang bersifat syar'iyah, fa innahu la yakhdu'u laha wa yaqnutu laha illa ahlul iman. Tidaklah tunduk, ya, kepada syariat dan patuh kepada syariat kecuali ahlul iman, kecuali mereka yang memiliki iman. Walakinnal muradu huna, akan tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini, al awamiril kauniyah, yaitu perintah-perintah yang sifatnya kauniyah. Idh innahu laisa bi istita'ati ahadin, maka jika demikian bukanlah karena kemampuan, ya, bukan karena kemampuan seseorang, ayyamtani'a min taqdirillah azza wa jal alaih, bukan karena kemampuan seseorang untuk menolak dari ketentuan Allah azza wa jal, sawa'un kana bil maut awil bil marad awil bil faqri awil bil ghina aw ghairi dhalik, baik itu dalam perkara kematian, sakit, kemiskinan, dan kekayaan, atau yang selainnya. Fal kufaru wal mu'minun, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, kulluhum, semuanya, mukmin dan kafir, semuanya, tajri alaihim ahkamillahil qadariyah, maka mereka berjalan di atas hukum-hukum Allah yang telah ditakdirkan. Wahum khadi'una laha, mereka tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Amma ahkamuhu syar'iyah, adapun terhadap hukum-hukum syariat, fa innama yunqadu laha, maka yang akan tunduk patuh kepada ketentuan-ketentuan syariat, yaitu ahlul iman khasah, mereka yang punya iman saja. Mereka yang punya iman saja. Itu pengertian al-qunut, yaitu tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya. Yang keempat, wa yutlaqul qunut. Pengertian qunut secara mutlak maksudnya wa yuradu bihi ad-du'a, yaitu maksudnya adalah doa. Kama fi hadhihi al-ahadits, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis ahaditsu du'a fi shalah, yaitu hadis-hadis tentang doa di dalam salat. Wa hadza huwal muradu huna, dan itulah yang dimaksud dengan qunut di dalam pembahasan hadis ini, yaitu maknanya kunut, maknanya berdoa. Qala wa fi hadisin Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, yang mana hadis Anas? Yang pertama, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahrun ba'dar ruku. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkunut selama satu bulan, dan kunutnya dilakukan setelah bangkit dari ruku. Artinya ketika bangkit dari setelah ruku, bangkit kemudian baca kunut. Kana yaqnutu fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan kunut di dalam salat. Yad'u ala hayyin, mendoakan kepada sekelompok kabilah minal Arab, dari kalangan Arab. Thumma tarakahu, kemudian beliau menghentikan. Setelah satu bulan, beliau menghentikan membaca kunut di dalam sholatnya. Sholatnya di sholat, di setiap sholat fardu. Sholat duhur, kunut di rakaat terakhir. Sholat asar, kunut di rakaat terakhir. Sholat maghrib, kunut di setelah kejadian ini. Ya, kejadian Rasulullah SAW mengutus para mubalig untuk menyiarkan Islam di kalangan musyrikin Arab. Qala wal muradu bil hayy, yang dimaksud dengan al hayy di sini qaumun min qabailil Arab, satu kelompok orang dari kabilah-kabilah Arab. Wahum, mereka itu adalah ru'al, kabilah ru'al. Wa zakwan, kabilah zakwan. Wa banul Lahyan, dan Banu Lahyan atau Lihyan. Wasababu, sebabnya Nabi SAW melakukan kunut selama satu bulan. Bihadha, di dalam perkara ini, anna Nabi SAW arsala jama'atan minal qura, yaitu ketika Nabi SAW mengutus sekelompok ahli baca, membaca Al-Quran. Minal qura, min ahli sufah, yaitu dari kalangan ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah para sahabat yang belajar kepada Nabi SAW. Mereka tinggalnya di Masjid Nabawi. Itu ahlu sufah namanya. Ahlu sufah. Hidupnya dalam tanggungan Nabi. Dalam tanggungan Nabi SAW. Jadi mereka hanya belajar, belajar, belajar, belajar di masjid bersama Nabi, yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yublagu adadim sab'ina rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sejumlah 70 orang laki-laki. Arsalahum lidda'wati ilallah. Mereka, ke-70 orang itu diutus untuk berdakwah, yang mengajak ke jalan Allah. Wa ta'limun nas al-Qur'an, yaitu mengajari orang-orang membaca Al-Qur'an, ya, mengajari tentang Al-Qur'an. Bi talabin min ba'dil musyrikin, ya, yaitu kepada orang-orang, sebagian orang-orang musyrik. Fa ghadaru bihim wa qataluhum, kemudian mereka membantai dan membunuhnya. Orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ini, lantas oleh kabilah, salah satu kabilah, ya, kabilah-kabilah Arab ini, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqanutu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kabar, ya, para sahabat itu dibantai, dibunuh, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut, ya, berkunut. Wa yad'u alaihim, mendoakan kejelekan kepada kabilah-kabilah Arab tersebut. Fi shalah, di dalam salat. Yakni fi salatil fariidhah. Beliau berkunut di setiap salat, di setiap salat fardu, ya. Thumma, kemudian innahu taraka dzalik alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah satu bulan beliau mendapatkan wahyu untuk menghentikannya. Ba'da an kana qad da'a alaihim syahran kamilan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada kabilah Arab tersebut selama satu bulan, sempurna selama satu bulan, beliau menghentikannya setelah satu bulan. Wa hadza muttafaqun alaihi inda syaikhain. Ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang terdapat di dalam Syaikhain, yaitu Sahih Muslim, itu apa? Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Qala wa fi riwayatin li Ahmad wa Daruqutni wa zada fi. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Daruqutni, hadis yang kedua ada tambahan di dalamnya, walam yazal yaqnut. Walam yazal yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Beliau terus-menerus berkunut di dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Fa hadza dalilun, ini di dalam hadis ini ada dalil, ala anna salatal fajri, sesungguhnya salat subuh itu, yuqnatu fiha daiman, di dalamnya ada kunut selamanya. Wa anna rasul sallallahu alaihi wasallam dawimun alai ila an mata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendawamkan, membaca terus menerus kunut tersebut sampai beliau meninggal dunia. Bainama jaa fi ahadits ukhar, kemudian ada hadis-hadis lain yang anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mengungkapkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama kana yaqnutu idza da'a liqaumin aw da'a 'ala qaumin, yang menjelaskan beliau berkunut itu apabila, beliau berkunut apabila ada maksud mendoakan kebaikan bagi satu kaum atau mendoakan kejelekan terhadap satu kaum, baru beliau berkunut. Qala wa hadza huwa al-hadits tsalits, ini hadis yang ketiga. An Anasin radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Innama kana yaqnutu idza da'a liqaumin au da'a 'ala qaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut bila mana atau apabila beliau mendoakan kebaikan terhadap satu kaum atau mendoakan kejelekan terhadap satu kaum. Ini yang disebut kunut apa? Kunut nazilah. Misalnya ada musibah, kaum muslimin dibantai Yahudi, nah, orang-orang Islam seluruh dunia melakukan kunut. Nah, kunutnya itu namanya kunut nazilah. Berkunut untuk kejelekan orang-orang Yahudi dan untuk kebaikan orang-orang Islam, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kunut. Dulu pas kejadian apa ada kunut, ya? Salafin melakukan kunut pas ada kejadian apa? Hah? Iran. Rohingya, iya. Peristiwa Rohingya. Kalau tidak salah. Wallahu a'lam. Pernah dulu salafin pada kunut, iya. yakni qala yakni walam yakun yudawimu ala dzalik, ya, dan tidaklah kemudian melakukan selamanya yang demikian ini, artinya kunut nazilah tidak dilakukan selamanya. Wa innama kana yaqnutu biqadril hajah, kunutnya itu hanya karena berdasar hajah saja, berdasar kebutuhan. Idza da'a liqaumin minal mustada'afin minal muslimin, yaitu apabila mendoakan kebaikan terhadap orang-orang Islam yang tertindas, yang orang-orang Islam yang tertindas misalnya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yad'u lil mustada'afin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan terhadap orang-orang yang tertindas. Fi Makkah, di Makkah. Bi ayyu farrijallahu anhum, agar Allah melapangkan, agar Allah menghilangkan penindasan terhadap kaum muslimin, kepada menghilangkan penindasan terhadap mereka, yaitu kaum muslimin. Faqad kana yaqnutu wa yad'u lahum fis shalah, dan beliau berkunut mendoakan kebaikan kepada orang-orang Islam itu di dalam salat. Au yad'u ala qaumin, atau mendoakan kejelekan terhadap satu kaum. Kama da'a ala unasin min Quraisy, sebagaimana beliau mendoakan kejelekan terhadap orang-orang Quraisy. Faqala, beliau berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Thumma inna Allah jalla wa ala qala lahu, kemudian sesungguhnya Allah jalla wa ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai'un, bukan menjadi urusan atau perkara engkau, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkara engkau, ya, satu perkara pada engkau. Apakah Allah akan au yatubu alaihim, apakah Allah akan menerima taubat mereka, au yu'adzibahum, atau Allah akan mengazab mereka. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 128 ini, fataraka du'a alaihim alaihi salatu wassalam, maka kemudian Nabi menghentikan doa kunutnya. Setelah turun ayat 127 dari surat Ali Imran, kemudian Nabi menghentikan doa kunutnya di dalam salat. Akhrajahu Al-Bukhari. Saya mungkin sampai di sini dulu. Jadi sudah dibahas hadis ke sampai hadis Anas bin Malik, hadis ketiga, ya. Hadis ketiga. Tinggal hadis Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun penjelasan salat kunut nanti dibahas. Salat kunut. Adapun masalah kunut salat subuh nanti ada pembahasannya.